الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dha'i kitabi wa sunnah. Dan masih tersisa beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah al-musabaqah sebelum kita memasuki bab yang berikutnya tentang al-ariyah, termasuk yang dibahas oleh para ulama dalam hal-hal yang kaitannya dengan al-musabaqah, tentang hukum-hukum beberapa permainan yang bertanding padanya dua orang atau lebih. Di antaranya hukum an-nard atau an-nardashir. An-nardashir yang sebagian juga menyebutnya at-tawilah adalah satu jenis permainan yang dikenal dari zaman dahulu, yaitu jenis permainan yang menggunakan dadu. Dadu dari angka 1 sampai angka 6. Setiap sisi memiliki titik. Hitungan 1, hitungan 2, 3. Yang bertanding dua orang. Yang kemudian antara dua orang ini memiliki sisi tertentu yang menjadi daerah kekuasaannya, yang dia berbentuk kerucut. Saya sendiri tidak mengetahui secara detail jenis permainan tersebut. Yang jelas permainan itu adalah permainan yang menggunakan dadu. Ketika seseorang yang menjadi bahagiannya, dia yang melempar dadu tersebut, maka yang keluar dari jumlah dadu yang berada di atas dari sisi dadu tersebut sesuai jumlahnya, maka dia melangkah sekian langkah. Dia melangkah sekian langkah. Lalu kemudian ada di antara keduanya yang memenangkan pertandingan tersebut. Pertandingan yang semacam ini itu juga mirip seperti apa yang kita kenal pada masa-masa sekarang ini. Mirip seperti permainan halma yang berbentuk bintang 6, bintang Yahudi. Dan juga mirip seperti permainan ular tangga. Pertandingan antara dua orang atau mungkin lebih, di mana dia memainkan dadu tersebut, apa yang keluar maka dia yang melangkah, ya, bisa terkena ular, bisa terkena tangga. Kalau terkena ular turun nih, terkena tangga naik sampai finish. Juga menggunakan dadu atau yang semisalnya. Yang nampak ini semuanya mirip dan termasuk dalam penyebutan an-nard yang disebutkan oleh para ulama. Dan permainan seperti ini apabila disertai dengan imbalan, sepakat para ulama bahwa ini merupakan permainan yang haram apabila ada imbalannya, ada taruhannya. dan ini termasuk dalam jenis perjudian al-maisir, al-qimar yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan apabila permainan tersebut tanpa disertai dengan imbalan atau taruhan, mayoritas para ulama dari madhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Hanabilah, dan mayoritas dari al-Syafi'iyah, mereka juga menghukumi diharamkannya. Ada salah satu pendapat dari madhab Syafi'iyah, yaitu pendapat Abu Ishaq al-Shirazi, yang dia mengatakan bahwa permainan ini makruh. Jadi para ulama tidak mengatakan mubah, minimal hukumnya makruh. Dan mayoritas para ulama mengatakan haram. Hal ini disebabkan adanya dalil yang disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la'iba bin-nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa dami." Barang siapa yang bermain an-nardashir, permainan dadu, maka seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya. Dan itu celaan, cercaan, hinaan bagi seorang yang melakukannya. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la'iba bin-nardi faqad asalla Allah wa rasulah." Siapa yang bermain permainan dadu, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasulnya. Hadis ini dihasankan Al-Albani rahimahullah taala. Al-Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, "Man la'iba bin-nardi fala ara shahadatahu batilah." Siapa yang bermain dadu, aku berpendapat persaksiannya batil. Persaksiannya batil, yakni tidak diterima persaksiannya. Menunjukkan dia menjadi orang yang fasik. Walhasil, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, permainan jenis ini adalah permainan yang diharamkan dan tidak diperbolehkan. Terlebih telah datangnya dalil-dalil yang khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara permainan yang dibahas oleh para ulama adalah hukum bermain catur. Dalam bahasa Arab disebut syatranj. Ini apa hukumnya? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, para ulama bersepakat bahwa permainan catur hukumnya haram apabila mengandung hal-hal yang diharamkan di sana. Apabila mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti menyebabkan dia menelantarkan satu kewajiban yang diwajibkan kepadanya, meninggalkan sholat atau melalaikan waktu sholat, mengundur-undur waktu sampai waktu yang tercela dia mengerjakan sholat baru dia mengerjakan. Misalnya dia bermain catur, akhirnya saking dia merasa asyik dengan caturnya, dia tahu tiba waktu sholat, sholatul asr, tapi karena dia banyak mikir dalam permainan catur, akhirnya menyebabkan dia tidak mengerjakan sholatul asr kecuali di waktu yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang darurah, telah mendekati terbenamnya matahari. Maka ini menjadi haram. Dia menelantarkan yang wajib, mengakhirkan sholat dari waktunya, atau menyebabkan keluar. Lebih parah lagi kalau sampai dia meninggalkan sholat, maka lebih besar lagi dosanya, bahkan menyebabkan kekufuran menurut pendapat sebagian para ulama. Atau di dalamnya mengandung kedustaan atau kezaliman atau hal-hal yang menyebabkan dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk, cercaan kepada lawannya, penghinaan, maka ini semua menyebabkan permainan tersebut diharamkan. Demikian pula apabila permainan catur tersebut memiliki atau sebagian anak permainan atau anak catur tersebut yang berbentuk patung, seperti yang berbentuk kuda atau yang semisalnya yang bentuknya seperti makhluk bernyawa, maka ini juga diharamkan. Dan bisa dikatakan hampir semua permainan catur ada patungnya, yaitu gambar kuda secara khusus biasanya nampak. Sehingga apabila terdapat yang demikian, maka para ulama sepakat bahwa yang demikian adalah perkara yang diharamkan. Namun apabila tidak terdapat hal-hal yang mungkar yang disebutkan dari perkara yang haram menyebabkan dia menelantarkan kewajiban, atau tidak terdapat patung, ya, pahatan dari patung pada permainan tersebut, maka ini yang menjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama tetap mengatakan bahwa ini hukumnya haram. Ada bentuk patungnya atau tidak, hukumnya haram. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim, dan yang lainnya. Dan ini merupakan fatwa dari Al-Lajnah Da'imah, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullah ta'ala. Ada sebagian pendapat, yaitu pendapat Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa bermain catur hukumnya makruh. Ada yang menisbatkan bahwa Asy-Sya'bi pernah bermain catur. Wallahu ta'ala alam tentang kebenaran penisbatan tersebut. Adapun dari sisi riwayat, ada satu riwayat, dan ini riwayat yang bisa dikatakan paling kuat dari dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang diharamkannya catur, yaitu asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau melewati satu kaum yang mereka sedang bermain catur. Lalu kemudian beliau mengatakan, ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Ada apa berhala-berhala yang kalian menetap di situ? Ada apa dengan berhala-berhala ini yang kalian menetap di situ? Namun riwayat ini pun menjadi khilaf di kalangan para ulama, antara yang menguatkan dan yang melemahkan. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau condong kepada kelemahan riwayat ini. Beliau sebutkan dalam Irwal Ghalil. Nah, namun mayoritas para ulama mengatakan bahwa ini haram. Dan tentu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menjauhkan diri dan tidak menyentuh permainan ini sama sekali adalah hal yang terbaik, menjaga diri kita dari berbagai macam syubhat yang dikhawatirkan menjerumuskan pada perkara yang diharamkan. Apalagi permainan yang seperti ini sebagaimana kita sebutkan tidak terlepas dari patung, patung kuda dan yang semisalnya. Ya, apalagi kalau prajurit-prajuritnya itu dibuat kepala juga, lebih parah lagi. Tapi diharamkan lagi, tidak diperbolehkan. Belum lagi akibat yang kita saksikan. Orang yang seperti ini, ya, itu biasanya fokusnya hanya memikirkan catur saja. Sebagian mereka yang membolehkan mengatakan bahwa ini kan asah mengasah otak, melatih berpikir. Ya, tapi kalau mikirnya catur aja, ya, akhirnya dia lebih banyak fokus pikirkan catur, gimana langkah ini, langkah itu, A4, B sekian, usulah, macam-macam. Dari berbagai macam langkah. Itu aja yang dipikirkan. Ya. Orang sibuk memikirkan gimana cara menangkal tipu daya dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia pikir gimana langkah catur yang tepat untuk membunuh sang raja. Nah, belum lagi waktu, subhanallah. Sekali mikir untuk melangkah, mikirnya sekian lama. Sekian lama. Yang subhanallah tidak ada manfaat sama sekali. Tidak ada manfaatnya, hanya mikir aja. Maka ma'asyara alaikum warahmatullah, tidak sepantasnya seorang muslim, apalagi kalau dia seorang yang mengerti tentang pentingnya ilmu syar'i, lalu kemudian dia menyempatkan waktunya untuk bermain dengan permainan yang sama sekali tidak memberi manfaat bagi seorang, dunianya demikian pula akhirah. Dalam fatwa lajnah, mereka ketika dijawab tentang pertanyaan apa hukum bermain catur, idza kana al-qasdu min la'ibiha at-tasliyah wa ikhtibar adh-dhaka, apabila tujuan permainannya itu at-tasliyah, hiburan dan mengasah kepandaian. Al-lajnah menjawab, la yajuzu la'ibu syatranj li'ayy gharadin kan, tidak boleh bermain catur dengan tujuan apapun. Sawa'un kana bi'iwad aw bighairi iwad, apakah dengan imbalan, taruhan atau tanpa taruhan. Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, al-qawlu rajih anna al-la'iba bisyatranj muharram, pendapat yang kuat bahwa bermain catur hukumnya haram. Awalan li'annahu la yakhlu ghaliban min surah timthaliyah mujassimah, wa ma'lumun anna istihab as-suwar muharram liqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu al-mala'ikatu baitan fihi surah. Sebab yang pertama, bahwa biasanya catur itu tidak terlepas dari gambar patung, gambar patung yang membentuk. Dan diketahui bahwa memiliki gambar-gambar yang seperti ini diharamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Yang kedua, li'annahu ghaliban yulhi katsiran an dzikrillah azza wa jalla. Dan biasanya bermain catur ini melalaikan, seringkali melalaikan dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma alha katsiran an dzikrillah azza wa jalla fa innahu yakunu haraman. Dan apa yang melalaikan kebanyakan dari zikir kepada Allah, maka ini adalah perkara yang haram. Perkara yang haram. Melalaikan. Ya. Saya belum pernah melihat ada orang bermain catur ketika lawannya sedang memikirkan langkah apa yang akan dia langkahkan, lalu dia sambil astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Tidak ada kayak yang dipikirkan ini langkah yang mana? Ya, ini kalau dia melangkahkan prajuritnya atau bentengnya ini atau perdana menterinya ini saya harus kemana? Itu yang difikirkan. Ya, itu yang difikirkan. Benar-benar melalaikan. Melalaikan. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tentang diharamkannya khamr, perjudian, demikian pula berhala dan al-alzam, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yuridu syaitan ayuqi'a bainakum al-adawah wal-baghdha' fil-khamr wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa anis-salah. Melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun? Tidakkah kalian berhenti? Ini masalahnya, melalaikan dari zikir kepada Allah dan melalaikan dari salat. Nah, dan benar-benar melalaikan. Ya, apalagi kalau seorang kalah pengennya main lagi. Kalau kalah penasaran, pengen main lagi. Nah, sehingga berjam-jam itu tidak terasa. Dan sangat disayangkan kalau sebagian kaum muslimin mereka menghabiskan waktunya dalam berpuasa Ramadan itu dengan catur. Alasannya enggak terasa waktunya, cepat selesai, cepat buka puasa, enggak terasa. pagi main catur, siang main catur, sore main catur. Nah, cuman beda-beda lawannya. Ya, pagi lawan anak-anak, siang lawan sebaya, sorenya lawan orang tua. Atau mengganti permainan, pagi main catur, siang main domino, sore main kartu. Allahul musta'an. Jadi sekedar menahan rasa dahaga dan lapar, tidak mendapatkan hikmah dari disyariatkan yang berpuasa. Walianna al-ghalib fil la'ibin bi hadhihi al-lu'bah al-ghalib at-tanazu' wa at-tanafur wal kalimatun nabi'ah allati la yanbaghi an taq'a min muslim li akhihi. Dan karena biasanya orang-orang yang bermain seperti ini itu biasanya terjadi pertikaian, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh, tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang muslim kepada saudaranya. Walianna hasra dzihni ala hadzal naw' min adz-dzaka' yastalzimu an yanhasira tafkirul insan wa dzaka'u fi hadzal naw' min al-anwa'. Dan karena membatasi, mengosah atak, apa, mengosah otak seorang dengan cara bermain seperti ini, ya, dengan alasan mengasah otak, itu menyebabkan dia hanya terbatas pikirannya terhadap permainan itu saja, tidak kepada yang lainnya. Wa yakun fi ma adahu balidan, dalam perkara yang lain dia bodoh. Dia bodoh. Kata Syekh Nuzaimin, telah memberitakan padaku orang yang aku percaya, dia mengatakan innal munhamikin fi la'ib syatranj najiduhum idza kharaju an ma yadinihi mimma yatatallabu dzaka' wa fatnah najiduhum ablahan nas wa aghfalahum li hadhihi al-asbab. Bahwa dia mengatakan orang yang menggeluti bidang ini, bermain catur, kita mendapati mereka ketika keluar dari bidangnya diminta berpikir dalam perkara-perkara yang lain, kita akan mendapati mereka orang yang paling bodoh. Paling bodoh. Dan yang paling suka lalai. Karena yang dia pikirkan adalah catur. Itu yang di kepalanya dia. Maka oleh karena itu, ma'asyiral akhwat rahimakumullah, tidak sepantasnya seorang muslim mengisi waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dunia, apalagi akhirah. Dunia tidak ada manfaat. Kecuali dia tentu mendapatkan dari sisi yang diharamkan. Ya, kalau dia bermain kemudian jadi pemain resmi, nanti dapat gelar GM, Grandmaster misal. Lalu dia mendapatkan hasil dari permainan tersebut. Dan kita sebutkan kalau dengan imbalan lebih diharamkan lagi. Jelas haramnya. Tanpa imbalan haram, dengan imbalan lebih diharamkan lagi. Sehingga benar-benar tidak memberi manfaat dunia, demikian pula akhirah. Wallahu musta'an. Semoga ini bermanfaat bagi kita sekalian. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.